dengan hadirnya aktor muda, siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam, kenal sekeluarga semua ya. Kita goyang-goyang lagi ya. Oh hey, New Palapa. Yang sebelah kanan juga boleh kita nyanyi bareng-bareng dari sini ya. Asik. Ayo. buat seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakar, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat.